ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Di antara hal-hal yang sepatutnya kita perhatikan yaitu nomor 4, yaitu mencari tahu pelajaran yang tertinggal. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di majelis ini ya. Belum lama kayaknya kita tidak berjumpa ya. Rasanya itu luar biasa. Seperti 2 pekan kita gak ketemu. Ya, rasanya itu kayak 2 pekan gitu ya. Masya Allah. Padahal baru sebentar. Satu sesi atau 1 pekan kita lewat. Dan kita bertemu lagi. Tapi insya Allah tidak ada pelajaran yang tertinggal. Di sini nomor 4 menceritahu pelajaran yang tertinggal. Nomor 4 ini berarti lebih ke durus atau dars, pelajaran kajian rutin. Ya. Karena biasanya kalau kajian tematik itu kiat nomor 4 ini enggak kena. Karena tematik itu kan musiman. Ya, di awal setelah lebaran misalnya atau ya, makanya maksud dari nomor 4 ini mencari tahu pelajaran tertinggal yaitu di kajian-kajian rutin. Adapun di kajian-kajian tematik, maka bagaimana bisa disebut tertinggal sementara itu kajian hanya sekali? Selamat malam. Besok ganti dan seterusnya. Dan ikhwas sekalian, kembali Anda juga menegaskan bahwasanya mayoritas DKM maupun panitia kajian terutama Jabodetabek ini adalah orang-orang yang sejatinya tidak mengerti manhajiyah dalam ta'allum dan ta'lim, tidak mengerti metodologi dalam hal belajar maupun mengajar. Di antara contoh, ada tawaran ke anak di suatu masjid yang masyhur lah di suatu daerah Jabodetabek lah, yang mana adalah salah satu ustaz yang rutin di sana, dan juga anak juga udah lama rutin di situ, namun qadarullah karena pandemi jadi stop. Ada salah satu ustaz yang rutin di sana, kemudian karena anak hadir di salah satu hajatnya beliau, maka beliau menawarkan ke DKM tersebut dan panitia, tolong ganti-gantikan ana dengan Ustaz Hasan. Selang-selingkan tolong. Ana gak ngerti maksudnya gimana. Ya. Tapi akhirnya direalisasikan dan ana diberi tawaran. Ustaz, tolong Ustaz isi kajian tempat kami. Yang mana ana dulu di situ rutin. Kajian kitab dulunya. Bersama juga asatidz lainnya, alhamdulillah. Kajian rutin, insyaallah tolong tentukan kitabnya Ustaz. Tolong tentukan kitabnya dan apa temanya pekan depan, Ustaz. Saya bilang, apakah ini rutin? Kalau ada kitab rutin, insya Allah rutin. Rutinnya gimana ini? Pekan pertama, tiap bulan atau gimana? Enggak, Ustaz, antum gantian sama Ustaz Fulan yang menghibahkan salah satu ininya, ya, apa namanya, sesinya untuk anak. Maksudnya gimana? Maksudnya per 2 bulan sekali kajian kitab tersebut. Ah, bilang anak sebenarnya pengen bilang apa ya? Are you out of your mind gitu? Antum punya pikiran gak sih? Anak pengen ngomong gitu, cuman DKM apa? Posisinya ustadz ini, beliau DKM sekaligus ustadz juga sebenarnya. Nabi bilang, gak bisa. Ini gak bisa kalau kajian kitab 2 bulan sekali. Apa artinya kajian kitab? Dan ini posisi beliau ini talibul ilm juga gitu loh, ustaz juga. Maka gak bisa Syekh, ana gak bisa seperti ini. Apa artinya kajian kitab kalau 2 bulan sekali? Ana bukan masalah ganti-gantian dengan ustaz fulan, bukan masalah itunya. Tapi kan antum menginginkan ana kajian kitab. Dan dijadwalkan 2 bulan sekali. Jangankan 2 bulan ikhwan, sebulan sekali aja sebenarnya kurang relevan kajian kitab itu. Karena yang bawa kitab pun udah lupa sampai mana, udah lama, udah sebulan berlalu. 2 pekan sekali itu udah apa ya, mentok lah kita. Nah, sepekan sekali oke lah. Kau bisa setiap hari enggak mau, ya capek anaknya karena jauh. Tapi maksud anda di sini, ikhwan, ini salah satu dari contoh banyak sekali orang-orang tidak mengerti manhajiyah dalam ta'alum, bahkan mereka itu juga ustaz, maksudnya ustaz yang mungkin belum lama lulus dari Libya atau Madinah, gak ngerti gimana cara ta'alum dengan manhajiyah yang benar, apalagi ta'alim ke masyarakat. Dan juga tadi pagi, Ini bukan berkeluh kesah, enggak, ini pelajaran buat kita ikhwan, dan antum tidak tahu siapa pun dari mereka. Ana men-share postingan atau poster kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad di salah satu tempat di Jakarta. Teman ana kemudian teman sekelas, sama-sama Libya, dan beliau juga alhamdulillah seorang ustaz, dan juga beliau kiai di sekarang menjadi kiai di pesantrennya lah. Dan populer di santri-santri populer lah, karena udah jadi ustaz kabir di pesantrennya. Beliau kemudian bertanya-tanya, ini kitab Adab Mufrad apa orang-orang awam bisa ngerti ya ustaz? Mungkin dia tanya anak. Anak bilang, lah kenapa enggak, anak ngajarin selama ini Al-Adab Al-Mufrad di Cempaka Putih, di Taman Sari, alhamdulillah semua paham, karena cukup hadisnya jabarkan, jelaskan, dan semua paham tentang akhlak. Terus anak tanya balik, emang antum gak paham kitab Adab Mufrad seperti apa? Udah baca belum? Anak-anak tanya gitu ke teman anak yang seusia anak, lulusan seperti lulusan anak. Beliau bilang apa? Anak belum pernah baca kitab itu, anak gak tahu. Dan itu jawaban tersebut, jawaban yang bagi anak jawaban yang menghinakan sebenarnya. Talibul ilm, apalagi sekelas ustaz dan kiai, kemudian tidak pernah baca kitab Adab Mufrad, tidak tahu itu kitab apa, hanya tahu tebal saja dan enggak tahu itu kitab apa. Ini sebenarnya musibah. Dan ini level apa? Level ustaz. Sederajat dengan anda dari segi usia dan kelulusan, dan mungkin dari segi nilai lebih tinggi daripada anda di kampus. Apa sebabnya ikhwan? Apa sebabnya kok bisa seperti itu? Sebabnya adalah setelah lulus terlalu nikmat di pesantren dan tidak mengembangkan ilmunya, juga tidak murojaah kecuali yang dibutuhkan saja untuk ngajar santri-santri, selesai. Artinya apa? Ya udah. Jadi ilmu ini bukan untuk pengembangan diri, amal, kemudian untuk memperbaik sehingga bisa mempelajari amal dan buat manfaat umat, tidak. Tapi ilmu ini hanya lulus LC, kemudian kerja di sekolahan, jadi kiai situ, selesai. Dah. Akhirnya banyak kitab-kitab yang difahami, dan juga kitab-kitab lama yang dipelajari di kampus pun kemudian tidak murojaah sama sekali. Dan ini keadaan banyak sekali dari LC sekarang. Anda bukan menjelekkan, memang kenyataan seperti itu, ikhwan. Seandainya LC baik Madinah atau Sudan atau Libya sekarang semuanya betul-betul ilmunya merekah, udah kuat sekali ahlus sunnah sekarang. Karena lulusan LC banyak, tiap tahun berapa? Bisa ratusan. Tapi kenapa kok malah kebanyakannya justru tidak fokus ke ilmu lagi, sebagian fokus di yayasan. Bahkan sampai level MA, doktor, kemudian malah lebih banyak di birokrasi dibandingkan dengan ilmu syar'i. Musibah. Ini bukan mencari tahu pelajaran tertinggal lagi. Sudah tahu, tapi ketinggalan. Lihat, sampai derajat atas saja bisa seperti ini, maka kita jangan kemudian bilang, ah ustadz juga ada yang kayak gitu. Iya banyak, tetapi jangan kita seperti itu, ikhwan. Istiqomah. Istiqomah. Terus. Cari tahu kemudian ilmu, terus. Jangan berhenti. Walaupun banyak dari da'i-da'i yang berhenti dari menuntut ilmu karena sudah merasa nyaman dan aman. Istri sudah punya, mobil sudah punya, jemaah sudah punya. Ini dia terfitnah. Sudah punya jemaah. Yang royal dan loyal. Yang royal karena fulusnya, yang loyal karena fanatismenya. Ini enggak benar. Maka jangan merasa aman siapapun dari kita, ikhwan. Juga talib atau murid atau kalangan awam dia seperti kita ini. Kalau mau ngambil contoh, contohlah para masyayikh kibar. Contohlah asatidzah yang mereka betul-betul mengembangkan ilmunya, bukan merasa cukup dan aman dengan ilmu yang dipunya sekarang. Enggak. Mengembangkan ilmunya, terus mengeksplor ilmu dan tidak berhenti dari menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Begitu jemaah sekalian. Ya. Itu kejadian belakangan ini yang Anda sangat kecewa dengan apa-apa yang tampak, dan semoga Allah Ta'ala angkat derajat beliau-beliau ini. Jangan pernah kita menyanyikan pelajaran yang terlewatkan. Menyanyikan pelajaran yang terlewatkan, dan ini yang banyak terjadi, ikhwan. Baik dari kalangan da'inya maupun madu'unya, pelajaran terlewatkan, khalas, sudah selesai, lewat, atau lewat karena absen. Memang terkadang kita berhalangan atau ada beberapa kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, masyhur sahih, sehingga mengakibatkan tidak bisa hadir dalam majelis ilmu yang biasa kita rutinkan. Lihat di sini, berarti masalah kajian kita rutin, bukan kajian tematik, ya. Maka jika Anda adalah orang yang terbiasa hadir di majelis tersebut, berhati-hatilah jika Anda telah melalaikan pelajaran yang Anda lewatkan. Bersemangatlah untuk mengetahui tentang pelajaran yang terlewati dengan bertanya kepada kawan-kawan ataupun teman-teman Anda. Ya, tetapi ini zaman beliau menulis ini, mungkin MP3 tidak sepopuler sekarang atau video YouTube tidak sepopuler sekarang. Kalau sekarang, antum gak harus namanya teman kan kalau ketinggalan? Gak harus kan? Bisa ngeliat di YouTube kan? Ya. Itu kalau kajian Anda gak tahu, kajian ustaz lainnya gak tahu. Kalau gak direkam, yang lain direkam gak, ikhwan? Di sini, di SS ini. Direkam. Di YouTube. Pakai kamera siapa? Pakai mana HP? Kok Anda gak direkam? Wah, bangun ini ya. Hah? Minder sama kamera yang belakangan tuh. Waduh. Tahir. Ya jadi bisa murajaah kan? Bisa murajaah sekarang. Tanpa harus bertanya ke teman. Nah, hal ini tentu saja menjadi lebih mudah untuk dilakukan pada zaman kita sekarang ini. Sekarang berbagai sekarang rekaman telah tersedia. Di zaman beliau itu baru sampai level MP3. Belum sampai level YouTube di zaman beliau menulis ini. MP3 udah ada, ya. Tapi YouTube belum ketika itu, ya. Sehingga dapat mengulang isi materi majelis berkali-kali sesuai dengan isi materi majelis yang sebenarnya, atau rekaman di ketika beliau menulis ini, rekamannya masih berupa bukan MP3, apa namanya, kaset side A, side B, ya kan? Kemudian daripada apa kan pakai Walkman biasa itu, ya, Aiwa, Sony, Sunny, ada Sunny, Walkman Sunny itu ada, Sunnah itu mungkin, yang BD yang enggak ada, dan Walkman yang lain gitu, supaya irit baterai kan pakai spidol snowman, ya, diputer gitu, ya, bisa, ya, tapi sekarang lebih mudah. Lebih mudah pakai YouTube di handphone bisa sekarang. MP3 bisa. Antum mau konversikan ke MP3 pun gampang. Masya Allah sekarang, Masya Allah. Mau antum download video aja pun gampang walaupun ilegal. Tapi Masya Allah. Ini semua merupakan karunia Allah kepada kita. Maka jika Anda loh terbiasa hadir dalam majlis tersebut dan merutinkannya, hendaknya bersemangat untuk mencari tahu pelajaran yang tertinggal. Karena beberapa isi materi majelis ilmu terkadang bagaikan untaian mata rantai yang senantiasa bersambung dan terkait antara satu dengan yang lainnya. Itu kajian kitab seperti itu. Terkait satu dengan berikutnya. Terkait. terutama sekali kalau daurah, daurah para masyayikh misalnya, 4 hari biasa kita, 4 hari, 5 hari para masyayikh mengkhatamkan kitab ini, itu dalam sehari itu bisa 4 atau 5 sesi ikhwan, 4 atau 5 sesi para masyayikh, dan mereka kuat dalam menjelaskan ilmu. Ketinggalan di daurah setengah sesi aja ketinggalan, rugi ya. Itu kalau daurah ya. Kalau misalnya daurah itu 4 hari 1 sesi 1,5 jam, 1 hari 4 sesi berarti berapa itu ya, gitu. Apalagi kalau sehari gak hadir, makanya daurah-daurah asatidah alhamdulillah itu disiplin, ada absensinya. Sekarang bahkan absennya juga pakai internet, pakai apa, kode yang ada di tag name ini, name tag ini ya. Iya, jadi semua ketahuan siapa ustadz yang rajin terlambat, ketahuan. Iya, tapi rata-rata gak ada yang terlambat, apalagi jadwal makan insyaallah on time. Iya. Jika Anda terlewatkan walau hanya satu mata rantai saja, maka hal ini akan sangat mempengaruhi hubungan antara isi materi yang sesungguhnya dengan yang sebelumnya. Baik, kemudian kita akan memulai masalah mencatat fawaid, mencatat faedah-faedah yang penting pada buku cetak. Mencatat faedah yang penting pada buku cetak. Maksudnya adalah mencatat hal yang penting yang Anda dengar pada buku cetak atau buku tulis. Faedah-faedah penting ini, jika seseorang bersemangat menulisnya atau mengulang-ulang dalam membacanya, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla akan dapat membentuk pada dirinya ketangkasan dalam berbicara, siap dalam menyampaikan ceramah, dan mudah menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya itu semangat menulis faedah atau rumus dalam kitab, atau mengulang-ulang dalam membaca kitab dan faedah yang antum tulis di kitab cetak terutama, atau dari kitab cetak kemudian antum konversikan, salin ulang ke kitab catatan kalau emang antum rajin ya. Jadi di majlis tulis, wah karena ustadznya agak cepat kali, mak antum tulis itu wah semaut ya, kayak sawah baru dipanen. Oh masya Allah tulisannya. Di rumah antum murojaah, antum tulis ulang dengan rapi di buku catatan. Kemudian antum murojaah besok lagi melihat, masya Allah. Hal seperti ini ikhwan akan membentuk pada diri talib ketangkasan dalam menjelaskan ilmu yang dia dengarkan, catat dan ulang. Dan itu sir dan salah satu rahasia beberapa asatidah yang memiliki kecakapan dalam menjelaskan. Ya, itu. Di antara ustaz ahlus sunnah di negeri ini yang di antara mereka yang ana mempertimbangkan termasuk yang sangat baik dalam mendelivery maklumat terutama masalah akidah adalah Ustaz Abdullah Taslim, hafizahullah. Di antara, ya. Antum rata-rata mungkin melihat beliau hanya di sisi beliau punya istri 4. Itu sisi lain, enggak usah itu aja yang dilihat. Ilmunya lah yang dilihat. Ya. Ketika beliau menjelaskan masalah akidah, menjelaskan kajian lah, muhim kajian. Kerap kali terutama di kajian tematik, beliau tidak membawa kertas, tidak membawa buku. Melainkan mengalir dari apa yang ada di benak beliau dan itulah ilmu sejatinya. Benar enggak? Yang kenal tahu kan ya? Masa enggak tahu Ustaz Abdul Taslim? Hah? Ustaz Hasan tahu, Ustaz Hasan. Alhamdulillah. Asalnya mana Pak? Pak ini. Pak Sulawesi mana Pak? Ya, hah? Masya Allah. Yang lahirnya tahun 2000 itu bukan? Yang lahirnya tahun 2000 mana? Kazabta. Libur ya. tadi apa? Beliau, masya Allah, kalau menjelaskan mendelivery apa adanya dari benak beliau, terutama masalah akidah dalam kajian tematik terutama. Kalau kajian kitab ya beliau bawa kitab. Dan perhatikan itu. Dan mengalir cepat. Mengalir. Biasanya yang sepertinya inilah ilmu cuma. Yang ada pada dirinya ini bukan yang terdikte di kitab-kitab semata. Ini ya ilmu, ya di kitab ilmu. Tapi natural dari apa yang beliau fahami, ngalir. Kadang beliau cuma pakai kertas kecil. Mungkin itu hanya catatan bagi apa, mungkin rangka kajian aja. Isinya ya dari beliau. Poinnya aja. Iya. Apa sirnya di antasirnya? Ya, Anda perhatikan ketika beliau belajar di daurah-daurah lah. Ya, Anda ingat ketika daurah Syekh Abdul Razzaq Al-Badr di Pekanbaru. Di Masjid Abu Darda. Ya. Tahun 2018 kalau enggak salah. Di situ Syekh Abdul Razzaq membahas kitab Syarh Sunnah Al-Muzani karya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Dan memang Syekh Abdul Razzaq punya kitab namanya Ta'liqah ala Syarh Sunnah Al-Muzani rahimahullah. Dari awal sampai akhir Anda perhatikan Ustaz ini rahim, hafizullah, beliau tidak pernah apa namanya selalu menempelkan jemariah dengan pena. Dari awal pelajaran sampai akhir beliau tidak pernah luput dari menulis. Sebagaimana talib kecil menulis dari awal sampai akhir. Enggak ada beliau pun bengong-bengong gini, enggak ada. Enggak seperti sebagian hamba Allah di sini. Syekh Akhuk. Masya Allah. Dan itu Anda pelajari itu sir mengapa beliau lancar dalam berbicara. Karena talib kita ini ketika kita mencatat faedah, kita itu sedang merekam ilmu dan intonasi dan kalimatnya syekh atau ustaz. Dan terekam kemudian di hati kita, lebih terekam. Dan ketika kita murajaah, seolah-olah kita sedang membaca audio apa ya, audio book atau membaca kalimat yang bersuara dengan suara guru kita sendiri. Yang akhirnya tertirukan. Seseorang itu dalam berbicara meniru dengan apa yang dia dengar. Dan maklumat yang ada pada dirinya itu meniru dari apa yang dia catat. Oke, beliau lancar karena skill dalam menulis dan mencatat ini juga lancar. Di mana juga poin apa sebab kelancarannya dalam menjelaskan? Karena ikhwan, mencatat itu, mencatat faedah, itu perlu zakirah, ingatan yang kuat terhadap kata-kata yang disemburkan oleh sang pemateri. Iya, kan kadang-kadang, walaupun ustaznya gak cepat ngomongnya, tapi antum misalnya bahasa poin, udah selesai poinnya disebutkan ustaz, ustaz gak ngulangin. Antum kan perlu apa? Mengingat ulang apa yang tadi beliau sampaikan, minimal poinnya lah, minimal globalnya apa gitu. Kadang-kadang stuck di situ. Di tengah-tengah nih. Misalnya, luqatah secara bahasa adalah, aduh, udah selesai ustaznya ngomong dari tadi, aduh apa ya tadi ya? Mau ngomong, ustaz afwan diulang ustaz. Ustaznya killer. Jemaahnya juga bakal ngebully nanti. Gimana ya? Ah, YouTube aja lah nanti lihat. Nah, lihat di YouTube ah, gitu kan. Taunya gak jadi-jadi lihat di YouTube. Akhirnya, maktul terpotong. Luqatah adalah titik-titik-titik, udah kayak soal esai aja ya, gitu. Maka perlu apa? Ingatan yang kuat dengan apa yang disadurkan oleh sang ustadz atau sang alim atau syekh. Nah, terbiasa mencatat dan terbiasa mengingat apa yang diucapkan para guru di dalam majlis langsung itu membutuhkan intibah, yaitu perhatian, zakirah, ketelatenan dan seterusnya. Dan itu akan terefleksikan di majelis ketika ngajar atau ketika berbicara. Iya, seperti itu insyaallah. Ya. Makanya di sini juga disebutkan dengan izin Allah akan dapat membentuk pada dirinya ketangkasan dalam berbicara. siap dalam menyampaikan ceramah dan mudah menyelesaikan masalah karena pembukuan dan pemetaan mind mapping tentang ilmu yang dipelajari itu sudah tersanubarikan. Baik, di sini saya nasihatkan kepada Anda wahai saudaraku, jika Anda membeli buku, janganlah Anda letakkan di deretan rak atau perpustakaan pribadi Anda kecuali setelah Anda membaca buku tersebut secara global. Ya, ini pilihan ya, susah juga kalau kayak gitu. Yaitu dengan melihat siapa penulisnya. Pembahasan apa saja yang ada dalam buku itu. Dengan melihat daftar isinya. Dan Anda bisa menghemat waktu Anda dengan melihat judul-judul babnya saja. Karena itu mewakili secara global kerangka khithahnya. Apabila hal ini dapat Anda lakukan, maka sungguh Anda telah memiliki pengetahuan tentang apa saja dalam buku yang telah Anda beli. Terkadang ada di antara kita yang merasa heran dengan dirinya sendiri dan bahkan terkadang menganggap dirinya sebagai orang yang lalai, yaitu tatkala dia membeli sebuah buku yang sama sebanyak dua kali. Ya. Atau tatkala dia mencari sebuah buku, padahal buku tersebut sudah ada di perpustakaan pribadinya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun mungkin. Ya. Atau bisa jadi, tatkala ada seseorang menanyakan tentang sebuah buku kepadanya, namun dia justru meniadakan bahwa dia memilikinya. Padahal buku tersebut pernah dia beli dan ada di rak bukunya. Pagi dan petang dia selalu memandangnya. Ah, contoh. Antum pernah beli buku yang waktu itu populer, Ada wa Dawa misalnya. Misal. Pernah dengar buku ini, cuma? Jangan-jangan Anda tanya kasus sama lagi. Enggak pernah, Ustaz, padahal ada di rak antum. Nah, ini antum. Ada wa Dawa tahu? Taib. Faidul Faid tahu enggak? Faidul Faid? Ah, dia yang Sutra Ungu. Ada? Antum punya gak sutra ungu? Antum punya gak? Anu gak perlu Ustaz, anu praktek aja Ustaz langsung. Gak punya? Gak punya? Atau gak tahu memang? Jujur aja, gak apa-apa, jujur aja. Gak dua, gak tahu, gak punya dan gak tahu. Alhamdulillah. Lahir tahun 2000. Nah. Ditanya kayak gitu. Tahu enggak buku ini loh, apa nama judulnya, begini faktanya, pustaka Imam Syafi'i. Ana baru dengar tuh kitab tuh, kayaknya asik tuh begini faktanya. Terus habis itu, antum punya enggak bukunya? Wah, ana aja baru dengar. Padahal 2 tahun lalu beli di pondok kopi. Beli dan sekali beli itu borong, banyak yang beli. Beginilah faktanya. Ini banyak. Boh, dapat diskon banyak. Yang dibaca apa? Harganya doang, udah. Lupa kitabnya. Kalau ditanya sama ikhwan lain, "Akhi, antum tahu enggak ada buku bagus namanya Dari Hati ke Hati?" Terus antum bilang, "Wah. Ane ada tuh di rumah." Ya, ini bagus nih. Ane ada di rumah tuh bukunya itu. "Wah, masyaallah. Emang buku tentang apa tuh, akhi?" Antum terus jawab, "Itu namanya juga ya, Dari Hati ke Hati kan, tentang tazkiyatun nufus, tentang apa namanya, ya masalah hati lah, lihat ya, lihat ini namanya Sortahu ya, itu buku penjelasan tentang syiah minal qalbi lal qalbi, bukan tentang tazkiyatun nufus." Bambang ya, ini ya, dia ada bukunya di rumah tapi gak ngerti isinya, hanya melihat judul, gak pernah ngerti di atas, bahkan mungkin masih tersegel, dikasih ke orang gak, disimpan doang ya, seperti itu. Jadi gak ngerti ya. Ah, antum, Syekh, antum kok diem aja sesi ini, kenapa? Hah? Ngerasa atau gimana nih? Hah? 2000-an? Taib. Hal itu semua bisa terjadi karena seseorang kurang mengetahui tentang isi buku-bukunya sendiri secara global, hingga ia pun lupa terhadap keberadaan bukunya sendiri. Mengenai wasiat atau nasihat untuk mencatat beberapa faedah penting pada buku cetak, yang baru saya sampaikan, saya sendiri telah mencobanya dan saya dengar orang-orang pun banyak yang telah melakukannya, maka silakan Anda coba. Wa man lam yujarib laisa ya'rifu qadrah fajarib tajid tasdiq ma dzakarnah. Barang siapa belum mencoba, maka belum tahu hasilnya. Cobalah sendiri, niscaya kamu akan tahu kebenaran ucapan saya. Jika Anda sedang membaca buku, take mindset kita benahi dulu ikhwan. Jangan jadikan buku itu sebagai prasasti keramat. Yang jangan antum ubah, jangan antum gores, jangan dicacatin, kalau bisa gitu-gitu aja. Jangan. Ya. Coret. Tapi coret yang berfaedah, bukan coret semaunya. Coret kalau antum baca apa? Garis kayak misalnya atau pakai stabilo kayak gitu. Atau sekarang ada post-it. Yang warnanya warna hijau ini loh, si hijau stabilo. Post-it. Dia nempel di itu, terus ada catatan. Kalau emang antum gak mau mengotori buku ini, ada post-it ditempel di kertas tek gitu. Ada gak di sini? Gak ada. Kemudian ada apa di antum, misalnya, misal aja nih, misal. Di antara manhaj ana pribadi ya, untuk buku yang memang ana pengen baca lebih mendalam, tentu bakal ada kosakata-kosakata di hampir setiap halaman yang tidak ana ketahui. Kadang ada garis bawahi kosakata ini yang ana tidak tahu artinya apa atau frase ini artinya apa. Pada waktu nanti ana akan buka HP atau kamus dan ana cari maknanya. Oh, ini maknanya. Kemudian kadang pakai post-it tempelan itu, kadang langsung di bagian atas kitab pojok, di kertas paling atas, di bagian atas. Misalnya adlaja artinya apa? Sarobilail misalnya, ana tulis. Begitu. Ya, di halaman-halaman itu. Biasa gitu. Untuk berapa kitab, enggak semua kitab. Ya, dan ini mungkin bisa kemudian manhaj ini antum pakai ketika membaca buku bahasa Arab, memang antum bisa bahasa Arab. Ya. Atau pakai baca buku bahasa Indonesia misalnya. Terjemahan. Ada lafal yang antum tidak paham maknanya karena dia enggak diterjemahkan dan pakai istilah syar'i. Contoh di sini ada al-jarh wa ta'dil. Apa artinya? Antum enggak tahu. Mungkin antum cari di internet. Al-jarah wa ta'dil, ada al-jarah artinya adalah misalnya menyebutkan kesalahan atau aib atau menilai salah seseorang dalam periwayatan, misal ta'dil adalah gini-gini, antum kemudian catat di atas itu. Gak apa-apa bagi bahasa Indonesia, catat. Nah, atau berupa hal-hal yang menarik yang ada di buku atau di dalam majelis tersebut. Dan jika Anda telah selesai dari membaca, kemudian Anda baca catatan-catatan penting yang ada dalam buku itu, maka Anda akan merasa bahwa Anda telah mengumpulkan perbendaharaan yang sangat besar. Terlebih lagi jika catatan-catatan tersebut Anda tata dengan rapi sesuai dengan bab-babnya. Tapi sekali lagi ini, ikhwan, tergantung dengan kitab yang antum sedang pelajari, kemudian penyampaian dari syekh atau ustadz antum. Ya, nggak semua kitab itu antum bisa catat panjang. Contohnya ini kitab ini nggak bisa kita banyak-banyak catat panjang dari ustadz karena ini kan nggak membutuhkan banyak dalil, ikhwan. Ya, jadi ini butuh hanya penjelasan pengalaman dan seterusnya. Ya, kemudian juga kadang-kadang tergantung penjelasan ustadznya. Ada ustadz-ustadz atau syekh-syekh atau mu'alim lah pokoknya guru yang memang kalimat-kalimatnya taksiliyah, yaitu memiliki landasan ilmiah dan bisa memahami nusus dan teks secara komprehensif sehingga keluar darinya penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Antum catat. Tapi ada juga da'i atau mu'allim yang kalamnya hanya tidak seberapa timah gitu, nilainya gak seberapa. Sehingga gak perlu antum catat, ada yang seperti itu. Jadi tergantung juga dengan gurunya. Dan sejujurnya manhaj atau metodologi mengajar di santri-santri ini untuk tema ini, untuk kitab ini, berbeda dengan mengajar di beberapa tempat. Di kitab ini ana lebih banyak retorika, ikhwan. Pengalaman dan seterusnya. Ini enggak membutuhkan banyak dalil untuk hal-hal seperti ini. Misalnya mencatat buku dengan cara apa, kan enggak ada dalil, ini gimana dalilnya? Terserah antum, ini pengalaman aja. Dan maka yang bisa antum dapatkan misalnya, misalnya beberapa teman kita ada yang biasa isi apa ikut kajian ana di Masjid Al-Qura misalnya. Ya. Jati apa sih? Jati Cempaka apa enggak? Metodenya di situ atau di sini beda enggak? Beda, di situ ana agak teriak. Ya, karena penjelasan kitab tauhid. Bisa dicatat enggak sih? Bisa. Apa yang di sana beda dengan di sini? Beda, beda medannya, beda juga kitabnya, beda model kitabnya, dan beda cara mensyarahnya. Kemudian kajian kitab yang ada di kajian kitab tauhid yang ada di Al-Qura itu yang tapi masih vakum sekarang, dengan kajian kitab tauhid yang ada di Masjid Hijau, maksudnya alhamdulillah Allah kasih anak mengampu kajian Masjid Hijau, itu juga beda. Di sana lebih berat lagi, dan untuk mencatat para talib mencatat di sana lebih banyak bakal dapat catatan. Jadi likulli maqamin maqal, untuk setiap maqam maqal. Memang di sini ikhwan salafiyin, iya betul, talibul ilm betul, tetapi maqamnya adalah yang kita bahas ini lebih ke pengalaman, bukan ke dalil atau syarah ulama. Enggak. Adapun yang di Al-Qura yang ikut 50% itu orang awam yang enggak kenal dengan biasa, orang biasa. Maka gabungkan antara retorika dengan syarah ilmi. Kalau di Masjid Hijau lebih berat, karena rata-rata yang ikut adalah salafiyin, walaupun banyak, dan banyak dari mereka memang betul-betul pengen mencatat. Jadi beda, beda. Ya, setiap tempat ada konteksnya. Nah, jadi di sini pertimbangkan, tidak semua kajian kita kemudian antum bisa mencatat banyak, tidak semua. Imma karena memang kitab yang tidak perlu lagi antum banyak catat terhadapnya, atau imma memang ustadznya ketika itu memilih metodologi yang tidak membutuhkan untuk talib banyak mencatat. Iya. Contoh misalnya Pak Idrus mengadakan kajian pegawai, ya, yang teman-teman itu, ya, itu nggak perlu nyatat banyak itu, kan teman-temannya wong desa rata-rata, dan mereka anak-anak muda yang mau ngaji aja alhamdulillah Pak ya, aku nggak perlu berbab ilmiah kemudian ini itu, mereka kabur nanti, ada caranya, ya, jadi pilih kemudian kalau memang antum melihat Ustadz Fulan ini misalnya dalam ilmu fiqih, masya Allah, ketika beliau menjelaskan pasti ada penyebutan definisi penjelasannya dan seterusnya, kerumitan-kerumitan di buku itu dijelaskan oleh beliau, maka itu pantas untuk banyak dicatat kalimatnya. Ya, begitu ya, ikhwan. Kemudian jika anda membaca dua, membaca dua atau tiga buku, kemudian anda memberikan catatan penting di tepi-tepi buku yang anda baca tersebut, kemudian anda meringkasnya dan menatanya dengan rapi, lalu anda gabungkan dalam satu kitab atau satu buku khusus, maka anda akan memiliki banyak faedah menarik yang bermacam-macam. Baik dalam masalah akidah, usul, masalah jarh wa ta'dil, itu dalam ilmu hadis, masalah nahwu, masalah akhlak, masalah mustalah hadis dan lainnya. Bisa dengan notes seperti beliau, atau dengan binder seperti beliau, atau enggak punya notes, enggak usah binder, ya udah di kulit aja terus. Iya, kalau enggak punya duit ya. Dulu Imam Syafi'i itu di kulit nulisnya. Bukan kulit pribadi ya, kulit kambing, kulit apa yang bekas lebaran itu. Masya Allah, itu aja bantem tulis di kulit yang biasa jadi beduk tuh. Itu tulis pakai lafal bahasa Arab. Belaga jadi Imam Syafi'i. Pakai pena dan ada sayap burungnya di pena itu. Iya, Masya Allah, pendekar ini ya. Masya Allah. Apa yang antum tulis? Apa yang antum tulis? Allahu a'lam. Hendaknya anda pun memiliki buku catatan yang mencakup berbagai macam faedah yang tertata rapi. Ikhwan, ini semua sangat idealis. Ya, kenyataannya kita susah untuk seperti ini ya. Tapi kalau antum bisa, masya Allah. Tapi kalau nggak bisa, ya khalas, apa adanya antum aja. Apa yang membuat antum mudah untuk mendapatkan maklumat, tafadhol, al-muhim catat. Di antara sisi idealisnya kalau bisa ya, rapi. Seperti ada bagian yang khusus tentang faedah-faedah usul. Ada bagian khusus tentang faedah-faedah nahu. Ada bagian khusus tentang jarh wa ta'dil dan seterusnya. Maka anda akan melihat bahwa anda mampu menyampaikan berbagai khutbah dan juga ceramah-ceramah serta mampu menulis berbagai macam cabang ilmu secara independen, tersendiri. Terlebih lagi faedah-faedah semacam ini sangat jarang sekali terkumpul dalam satu buku tertentu. Namun anda dapat menjumpainya dari berbagai buku yang telah anda himpun dalam satu buku. Dan kalau bisa, di catatan, kayak di binder atau di itu, antum tulis tanggal berapa antum catat ini, di mana kajiannya, dengan ustaz siapa, misalnya, baik tematik atau kajian kitab. Antum begitu pula, bukan di kajian, tapi antum baca kitab misalnya. Antum baca kitab apa? Antum baca kitab, apa kitab apa, selain kitab ini. Syarah Bulughul Maram misalnya, Syarah Bulughul Maram. Antum baca kitab itu, antum targetkan hari ini antum membaca syarah terhadap 3 hadis saja dari kitab At-Taharah. Dan itu telah menghabiskan kira-kira kisaran 25 halaman dalam satu hari misalnya antum baca itu. Lagi liburan. Iya, start antum ini tulis ya, bismillah. Terus antum gariskan yang menurut antum penting. Ya, terus kalau memang benar bisa sampai 25 halaman, alhamdulillah 3 hadis selesai, maka beri garis, tulis tanggal, tanda tangan. Ya, menunjukkan pada tanggal ini sudah selesai 25 halaman. Ntar tambah lagi besok atau lusa atau mungkin pekan depan kalau mau. Begitu lagi 3 hadis dan seterusnya. Bisa gak kira-kira? Bisa insya Allah. Iya. Dan saya, dapat saya tambahkan juga satu faedah. Agar anda dapat menjadikan ilmu itu tidak tercerai berai dari benak anda. Dan akan tetap mudah untuk diingat kembali ketika anda akan membutuhkannya. Caranya, sebagai contoh, ketika anda membaca satu buku seputar mimpi buku ini tentang mimpi, kemudian anda membaca buku lainnya bermacam-macam, namun di dalam buku-buku lainnya tersebut anda mendapatkan banyak faedah seputar mimpi, maka hendaknya anda bersemangat untuk mengeluarkan faedah-faedah dari buku tersebut, bisa dengan menuliskan nomor-nomor halamannya saja pada sampul bagian belakang buku, misalnya tentang masalah mimpi tersebut, bisa anda tuliskan, lihat buku ini, lihat buku ini. Ngerti gak ya, kawan? Contoh masalah fikih ya. Kalau mimpi kan kita enggak mempelajari ilmu mimpi. Contoh antum pengin sekali mendalami ilmu fikih. Ya. Antum beli kitab misalnya namanya Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, contoh saja. Kemudian antum mau memulai, anak kan pedagang, anak pengen mulai dari kitab al-bay' jual beli. Mulai dari kitab jual beli. Ternyata disebutkan definisi jual beli secara lugah dan syar'i. Kemudian dalil-dalil diperbolehkannya atau dianjurkan jual beli. Dan antum juga kemudian punya di rumah kitab apa? Fikih muamalah kontemporer. Betul enggak? Halal haram. Apa kata Ustaz Irwandi yang sekian jilid sekian cetak itu? Harta haram muamalah kontemporer. Atau anda telepon dulu Ustaz Irwandi buat tahu jawab. Itulah pokoknya harta haram muamalah kontemporer. Itu kan nanti akan ada definisi-definisi itu. Misal dalam kitab fiqih sunnah ini ada bab riba. Riba nasi'ah gitu. Riba nasi'ah adalah pakai bahasa ini diterjemahkan gini. Antum komparasikan kemudian dengan definisi versi Ustaz Irwandi, misal. Ternyata versi Ustaz Irwandi lebih lengkap misalnya. Maka versi Ustaz Irwandi ini antum tulis juga di kitab fiqih sunnah ini. Gitu. Baik dengan antum nulis lengkap definisi dari Ustaz Irwandi atau antum cukup nulis di bawah definisi versi Said Sabiq, lihat tambahannya di misalnya HH FF apa nama ini ya, nama bukunya singkatan lah biar enggak terlalu panjang capek juga ya. Halaman 200 sekian misalnya. Iya. Kemudian misalnya misal saja Di dalam kitab Ustaz Rondi ini ada pembahasan tentang justip. Justip, ikhwan. Tahu justip? Justip. Justip Bieber, tahu Justip Bieber? Ya gitulah, antum tahu. Justip, jasa titip. Apa hukumnya justip? Dan ternyata di misal bukunya Ustaz Arifin Badri atau bukunya Ustaz Amin Nur Baiz misalnya membahas justip online. Yang misalnya di dalam kitab Ustaz Wandi hanya justip saja. Berarti kan ini ada ziyadat maklumat nih. Maka enggak masalah antum kemudian lihat tambahan fawaid di kitab halal haram bisnis online misalnya. Halaman sekian. Itu jangan diremehkan. Mungkin sekarang ngerasa ah, dah biarin yang penting tulis. Nanti pada waktunya nanti suatu saat bisa jadi antum butuh. Atau pas antum mau jauh, ini saya pernah menjamak dua kitab nih, masya Allah, gitu. Iya. Iya. Nah, misal lagi lain, misal antum suka dengan ilmu tafsir. Ini waktu azan bukan ya? Hah? Azan bukan? Belum. Ya kan? Filosofi rasa tanah emang enggak bisa didustakan nih, kawan. Ah. Ya, azan dulu, fadhol. Baik, juga boleh anda ceritakan ya kawan, di antara hal yang menjadi pengalaman atau kita khatamin dulu ini ya sebentar sebelum anda cerita insyaallah akan ada kalimat-kalimat yang tersisa di sini. Anda tidak akan mengetahui nilai dari tindakan mengumpulkan faedah-faedah ini kecuali jika anda hendak membaca satu buku dengan pembahasan tema semacam ini dan anda telah mengumpulkan berbagai macam faedah seputar tema ini. Anda juga telah mencatat faedah-faedah yang berkenaan seputar tema ini dari berbagai macam jenis buku, maka Anda akan dapati diri Anda seolah Anda telah menguasai seputar tema ini dari awal hingga akhirnya. Hal ini merupakan sebuah hal yang sudah teruji dan dapat dilihat hasilnya dengan nyata oleh siapapun. Demikian pula jika Anda mendapatkan faedah-faedah di luar buku, maka bersemangatlah untuk mencatatnya dalam buku bersamaan dengan banyaknya faedah dari luar buku yang Anda dapat, maka tatkala itu juga muncullah sebuah buku yang baru. Ala kulli hal, mana yang lebih afdal, mencatat di buku cetak atau di buku notes? Hah? Cetak atau notes? Tergantung, ikhwan. Kalau antum di dalam majelis, ya, kalau antum di majelis nih, maka dilihat faedah yang bisa antum dapatkan dari ustaz antum ini, faedah ringkas atau faedah tafsili rincian. Karena ustaz itu beda-beda. Dan jenis ilmu itu beda-beda. Kalau faedah ringkas, misalnya antum hanya mendapatkan faedah terjemahannya. Ya udah gitu aja. Atau paling definisi aja paling mentok, dapat definisi dari ustaz ini. Maka di kitab lebih cocok. Ya. Tapi kalau misalnya ustaz ini kaya akan ilmu atau ilmu bidang ilmu ini memang butuh banyak rincian dalam penjelasan, maka lebih afdol di notes. Ini rinciannya begitu. Bukan di buku cetak. Karena space-nya tidak akan cukup kalau buku cetak, ikhwan. Enggak cukup space-nya. Misalnya belajar apa? Fiqih Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Udah sampai mana? Sampai bab talak atau kitab talak. Baik, di Bulughul Maram enggak ada definisi talak adalah gini, enggak ada. Kemudian talak terbagi menjadi gini, enggak disebutkan. Hanya disebut talak, kemudian dalil dan seterusnya. Tapi ustaz ini punya, dia mutabahir fil ilm. Ilmunya melaut. Maka dia menjelaskan, beliau menjelaskan bahwasanya tolak secara bahasa adalah furqah dan seterusnya. Dan secara syar'i adalah gini. Kemudian tolak terbagi ini itu dengan di apa namanya? Dengan bukan di teks, tapi beliau membagi dengan ilmu beliau. Tolak terbagi menjadi dua, tolak sunni dan tolak bid'i misalnya. Tolak sunni adalah tolak di masa dan sesuatu ini. terbitnya adalah talak di masa begini-begini. Maka antum kan membutuhkan pencatatan yang banyak ini. Mau catat di kitab Bulughul Maram? Enggak cukup. Di mana catat-catatnya? Di notes. Mau catat di HP? Enggak bisa. Ya, catat di notes. Ya. Dibagi kemudian. Syukur-syukur juga kalau ustaznya mencatatkan buat antum. Syukur-syukur. Tapi biasanya enggak gitu, malas ustaznya. Ya ngapain, biar muridnya aja. Ini karena kalau ustaznya nyatet, muridnya tinggal apa? Untuk cekrek. Ah, selesai. Antum tinggal motor, akhi. Iya, ustaz. Astagfirullah, anda capek-capek. Antum motor, tinggal motor doang. Iya, ustaz. Duna syu'ur bidzan gitu, tanpa ada perasaan dosa gitu, antum foto doang gitu. Iya, ustaz, kan biar lebih irit tenaga, kata muridnya. Inilah murid yang budiman atau dua ibu ini, anak gak tahu ini. Atau Sinar Jaya, jangan-jangan dia. Pak Imam, mentang-mentang keluarga besarnya orang sana, tahu bis-bisnya dia. Ya, ya Allah. Makanya upangnya ustaz-ustaz jarang yang menulis sekarang ya. Biar antum aja catat, biar ada effort. Maka di catatan. Nah, di catatan itu pun bisa jadi banyak yang luput. Maka antum murojaah di rumah. Wah, ini ada kata yang salah nih kayaknya. Apalagi kalau ada rekamannya, antum dengar rekamannya, oh ini yang salah. Murojaah walaupun membutuhkan waktu lebih lama, tapi insyaallah melekatnya ilmu jauh lebih mapan. Beneran deh. Luar biasa. Itu satu cerita, satu hal. Hal kedua, ana ingin menceritakan sejujurnya yang betul-betul mengubah sikap ana terhadap ilmu itu justru berawal dari hidayah yang Allah berikan ketika membongkar gudang di rumah ana di Kalibata, rumah orang tua ana. Ana buka gudangnya buku, laba-laba dan sarangnya dan seterusnya. Itu udah gak tahu ketahuan berapa kali ana bersin di gudang itu. Kemudian ana buka-buka buku-buku kan, buku-buku jadul lama sekali. Ada buku-buku ayah ana, buku-buku fikih Syafi'i rata-rata. Yang ayah ana beli waktu haji, waktu umrah dan seterusnya. Ada kemudian satu buku segini. Ya. Enggak sebegini ini, tapi lebih tebal. Buku itu namanya Kifayatul Akhyar. Fi halli alfadhi ghayatul ikhtisar. Karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, fikih Syafi'i. Anu buka, ternyata nama ibu ana tercantum di situ. Ya, sama tanda tangannya. Anu buka, ternyata ibu ana rajin mencatat. Jadi ini bahasa Arabnya. Di bawahnya ibu ana mencatat bahasa Indonesianya. Ada yang buka pensil, ada pakai pulpen. Itu sekitaran tahun 70 sekian atau 70 ya. Dan itu ternyata pelajaran di Madrasah Syafi'iyah di Tebet. Ya, At-Tahiriyah. Ya. Jadi anak-anak SMA ketiga itu belajarnya kajian kitab Kifayatul Akhyar. Anak-anak sekarang? Hah? TikTokers ya. Enggak, anak-anak sekarang yang pesantren masya Allah mereka. Enggak mesti yang enggak mesti yang mereka yang dulu itu enggak mesti lebih baik materinya, enggak. Karena ketika itu walaupun ngaji kitab Kifayatul Akhyar dan berat, namun para tulab belum tentu faham. Iya. Metode pelajaran jadulnya kita dari kajian-kajian kitab dulu, talqinnya kiai, murid gak tentu, belum tentu paham. Sekarang tanya di majlis-majlis yang misalnya, Qala Muhammadun, ya gitu misalnya. Kemudian, faidah misalnya, Iza syariba ahadukum fal yakul ba'dahu. Ulangin. Sering dengar gak kayak gini, talqin-talqin ini, kan? Di majlis-majlis umum, kajian kitab itu. Mbah-mbah kemudian banyak yang buka kitab juga, kitab kuning. Hanya Kiai ngomong ditalkin, ngomong dia terus mencatat faedahnya, cuman terjemah doang. Tapi abis itu tidak ada implementasinya. Karena banyak dari orang-orang zaman dulu, bahkan mungkin sampai sekarang juga banyak, ngaji kitab itu yang penting ono kitabe, sing penting sorogan, yang penting ono kiai ne, ono guru ini, daripada belajar dewek kan, sing belajar dewek ya itu guru ini setan itu. Yang penting ada gurunya, paham nggak paham, pokoknya apa yang diomongin guru itu benar. Tapi kemudian hafal nggak, bisa hafal ya kawan, matanya bisa hafal. Ada di daerah Madura atau Jawa Timur lomba hafalan apa? Quran, bukan. Hafalan matan kitab Fathul Mu'in. Yang dihafal matan ya kawan. Kitab Fathul dilombakan itu masya Allah. Tapi coba ketika antum mungkin melihat mereka yang pemenang lomba itu atau para kandidat pemenang, lihat cara wudhunya, lihat cara selawatannya, lihat cara ibadahnya. Antum dapatkan banyak yang gak sesuai sunnah, gak sesuai dengan hafal mereka. Karena banyak pengajaran zaman dulu itu, ilmu itu bukan untuk diamalkan sehingga betul-betul sesuai sunnah, bukan. Tapi yang penting ada kiainya, yang penting saya ngaji kitab, yang penting orang melihat saya ini kiai, saya mau calon ustadz dan seterusnya. Sampai situ aja kalau sebentar. Ya. Jadi jangan terpaku dengan oh zaman dulu tuh hebat-hebat apa orang-orang kita belajar kitab Kifatul Akhyar. Enggak mesti. Nah, Ibu Ana itu kemudian ternyata rajin mencatat. Dari situ Ana ternyuh. Masya Allah, ternyata Ibu Ana pernah muda ya, masya Allah. Kemudian mencatat. Dan ternyata sebelum Ana lahir tuh Ibu Ana udah mengkaji kitab-kitab seperti ini. Walaupun sekarang kalau Ana tanya, enggak tahu. Iya. Akhirnya kemudian tergugah kemudian. Setelah itu Ana mengejar ketertinggalan Ana dan mulai belajar sungguh-sungguh betul-betul, terutama belajar fikih Syafi'i dan kitab Bidayatul Mujtahid dan lain-lainnya. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan. Kemudian di antara faedahnya dari kisah ini adalah boleh jadi tulisan antum adalah jejak yang nanti menjadi wasilah hidayah putra-putri antum kelak, insyaallah, sehingga putra-putri antum melihat, wah, beh, ini buku babe nih, iya, kenapa? Kok banyak catatannya? Iya, kelihatan rajin nih beh, lah emang rajin. Ah masa nggak kayak sekarang beh, gitu misalnya. Tapi kan terbukti waktu mudanya rajin. Coba beh, ane tanya, ini artinya apa deh? Babenya bilang, wallahu a'lam. Lah gimana Bu? Dulu rajin nyatet, sekarang lupa ya. Alasannya apa? Namanya juga orang tua, udah banyak pikiran ya, enggak ingat dengan pelajaran lampau. Jangan kayak gitu ya, ikhwan. Ya, jangan kayak gitu. Apa yang antum tulis kalau bisa diingat, dimengerti. Mudah-mudahan sampai tua bisa terus paham sehingga mengajarkan buat anak-anak kita. Jadi mencoret-coret ini menitip jejak untuk masa depan anak kita. Nanti kan kalau misalnya kita mau wafat misalnya, buku-buku ini mau diapain sama anak kita? Jadi warisan, jadi warisan. Mungkin mereka akan melihatnya, wah ternyata bapak kita ini masya Allah dulunya ya, gitu. Suka mencatat, ada buku notesnya, isinya catatan dan terus tanggal-tanggalnya. Wah ini bukan buku diary, ini buku catatan ilmu semua. Ternyata catatannya bagus semua, dijadikan kitab dicetak akhirnya kemudian, masya Allah. Kemudian tertulis kitab Al-Fawaid namanya. Dulu ulama-ulama dulu mereka tuh punya serpihan-serpihan catatan pengalaman hidup, menjadi konversi menjadi ilmu dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Jadi mereka menunjuknya kitab Al-Fawaid. Di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab itu. Random, bapaknya beda-beda. Random, apapun tentang apapun. Al-Fawaid, perjalanan hidup lo. Juga kitab Sayyidul Khatir karya Ibnu Jauzi. Itu kan acak itu tema-temanya itu. Nah, itu bisa lah antum misalnya membuat buku diary kayak gitu tuh. Tema pertama apa antum tulis? Keluh kesah antum, ilmu yang antum punya dan seterusnya. Antum enggak beritahu anak istri. Ntar ketika meninggal, mereka kemudian baca, Wih, masya Allah, bapak kita ini masya Allah, rahimahullah, masya Allah. Menangis kemudian mereka akhirnya mencetak kitab judulnya Al-Fawaid. Nama penulisnya Bai Maretan Al-Jaidi. Ya, masya Allah. Kalau bisa duet ya dengan Al-Imam Al-Allamah. Ya. Namanya siapa dulu, Pak? Iya. Siapa? Syekh Ardin, masya Allah. Syekh Ardin dan Syekh Maretan, masya Allah. Tapi yang terpenting di akhirnya ini jangan kasih biografi, jangan. Jangan kasih foto, ya. Yang penting jangan kayak gitu, ya. Iya. Kecuali kalau berwarna, ya. Kalau berwarna, kalau enggak berwarna jangan. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.